Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Hadith ke-44 pada penomoran ana wa anil Mughirah ibn Syu'bah. Nah, kata al-hafidh Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alaih, wa anil Mughirah ibn Syu'bah, dari al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, famasahah, kemudian dalam wudu beliau masahah, mengusap, binasiyatihi, jambulnya, bagian depan kepalanya. Ini bagian depan kepalanya, bagian ubun-ubunnya. Naam, famasaha binasiyatihi, kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya, bagian depan kepala. Wa 'alal imamati wal khuffain, dan atas serbannya dan atas kedua khuf yang dikenakannya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Hadis ini sahih. Kita langsung ke fikih hadis. Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya mengusap serban bersama kepala. Mengusap serban bersama kepala. Dan disyariatkannya mengusap khuf. Adapun masalah mengusap khuf, akan datang bab tersendiri. Ada sekian hadis disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada bab al-mash 'ala al-khuffain, bab mengusap atas kedua khuf. Kita akan bahas tuntas di sana. Fokus pembahasan kita sekarang adalah mengusap serban bersama kepala. Baik. Jadi masalah pertama ini mengusap serban. Nah, masalah pertama adalah mengusap serban. Disyariatkan mengusap serban, imamah serban yang melilit di kepala laki-laki, ya, dalam wudu. Mengusap serban yang melilit di kepala laki-laki dalam wudu. Disyariatkan hal itu menurut pendapat yang benar. Menurut pendapat yang benar. Ketika dikatakan menurut pendapat yang benar, ini isyarat adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat. Tetapi inilah yang benar, yang rajih, bahwa disyariatkan mengusap serban yang melilit di kepala laki-laki dalam wudu berdasarkan hadis-hadis yang benar, yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Anas bin Malik, dan Abu Umamah radhiyallahu anhum, dari kalangan sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Anas, Abu Umamah. Adapun dari kalangan imam madhab, maka ini mazhab Imam Ahmad. Ini mazhab Imam Ahmad. Baik. Ishaq bin Rahawai juga berpendapat demikian. Al-Auza'i, imam-imam ulama Al-Zahiriyah, Daud Al-Zahiri, Daud bin Ali Al-Zahiri, Ibn Hazm Al-Zahiri. Nah, itu sederetan a'immah yang berpendapat disyariatkannya mengusap serban yang melilit di kepala laki-laki dalam wudu. Tayyib. Mengenai sifat serban, imamah, serban yang melilit di kepala, tidak ada sifat-sifat tertentu yang disyariat, yang dipersyaratkan. Tidak ada sifat-sifat tertentu yang dipersyaratkan. Ya. Tidak ada sifat-sifat tertentu yang dipersyaratkan pada serban yang disyariatkan untuk diusap. Jadi tidak dipersyaratkan, misalkan tidak dipersyaratkan harus terikat di dagu, ya. Itu tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan serban itu harus memiliki ekor. Itu tidak dipersyaratkan. Ataupun sifat-sifat yang lainnya. Tidak ada sifat-sifat tertentu yang dipersyaratkan. Karena nas-nas yang menunjukkan disyariatkannya mengusap serban menyebutkan serban imamah secara mutlak. Nah, perhatikan baik-baik. Karena nas-nas, dalil-dalil yang menyebutkan serban, ya, mengusap serban, menyebutkan serban secara mutlak tanpa dibatasi dengan sifat-sifat tertentu. Sesuatu yang dimutlakkan dalam syariat, dalilnya memutlakkan perkara itu, kita tidak boleh membatasinya dengan batas-batas tertentu. Kita tidak boleh mengikatnya dengan ikatan-ikatan tertentu. Jadi kita tidak boleh mempersyaratkan ada sifat ini, sifat itu, membatasi sesuatu yang dimutlakkan dalam syariat. Nah, jadi itu dalilnya. Jadi mutlak tanpa sifat-sifat tertentu, batas-batas tertentu, selama itu termasuk kategori serban. Nah, yaitu serban itu dililitkan, ya, dililitkan. Jadi dua ujungnya, ya, dua ujungnya itu dililitkan. Nah, dililitkan semua. Tayyib. Itu serban. Tetapi tidak dipersyaratkan sifat-sifat tertentu seperti yang telah kita dengar. Yang penting termasuk kategori serban. Nah, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Ibnu Utsaimin. Baik. Sudah jelas? Ada yang pakai serban sekarang? Ma'had. Baik. Syarat-syarat mengusap serban, syarat-syarat mengusap serban. Pertama, ya, mengusap serban hanya disyariatkan pada wudu. Pada wudu saja, tidak disyariatkan pada mandi suci, pada mandi janabah atau hadat besar lainnya. Ataupun pada mandi-mandi sunnah, seperti mandi untuk salat Jumat, ya, jika dianggap mustahab, kan ada mengatakan wajib mandi untuk salat Id, ini mandi-mandi yang tidak ada kaitannya dengan hadat. Jadi tidak pada mandi, intinya itu, hanya pada wudu. Nah, kenapa demikian? Karena rukhsah mengusap, ya, itu hanya ada pada wudu. Jadi kalian perhatikan, pada asalnya pada wudu ada satu anggota yang disyariatkan hanya diusap, itu memang sudah rukhsah, yaitu apa? Kepala. Yang lainnya dibasuh, dari empat anggota wudu semuanya dibasuh kecuali kepala, syariatnya diusap. Itu sudah rukhsah, sudah kita pelajari. Kenapa diberi keringanan hanya diusap? Baik. Jadi memang dimasuki keringanan wudu itu. Adapun mandi, tidak. Seluruh, ya, jasad anggota tubuh dari atas sampai ke bawah wajib dibasuh seluruhnya dalam mandi. Jadi memang tidak ada rukhsah mengusap. Nah, jadi tidak berlaku. Nah, oleh karena itu mengusap sorban, begitu pula mengusap khuf, itu hanya berlaku pada wudu. Difahami yang kedua, sorban yang diusap berasal dari bahan yang suci, yang terbuat dari bahan yang suci. Jadi bukan terbuat dari bahan yang najis. Ya, syarat ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Itu saja dua syaratnya. Adapun persyaratan bahwa serban harus bersifat mubah, halal dalam hal hukum mengenakannya, itu butuh pembahasan. Kesimpulannya, pelakunya berdosa jika ada seseorang yang mengenakan serban yang dengan sifat yang tidak mubah. Misalkan laki-laki kan dilarang pakai kain sutra harir asli dari ulat sutra. Jika ada laki-laki kain serbannya dari sutra asli, berarti dia mengenakannya dengan sifat yang haram. Nah, kan haram mengenakan sutra. Tetapi ketika dia mengusap serbannya, ya, sah, wudunya sah. Namun dia berdosa dari segi dia mengenakan serban yang haram dikenakan olehnya. Baik. Artinya ini tidak terkait dengan sahnya wudu tersebut, tapi terkait dengan masalah haramnya mengenakan itu. Ya. Berikutnya, tidak dipersyaratkan dalam mengusap serban, tidak dipersyaratkan harus suci dari hadas saat memakainya. Tidak dipersyaratkan harus suci dari hadas saat memakainya. Jadi ketika seseorang mengenakan melilitkan serbannya, dia dalam keadaan berhadas. Ketika dia berwudu, ya, syariatkan dia mengusap serbannya. Begitu pula tidak dipersyariatkan, tidak dipersyaratkan batas waktu tertentu, jangka waktu tertentu dalam mengusap serban, berapapun lamanya, ya, berapapun lamanya, tidak ada jangka waktu tertentu. Beda dengan mengusap khuf, yang akan kita pelajari nanti. Mengusap khuf lebih ketat, persyaratannya lebih ketat, karena mengusap khuf itu pengganti membasuh kaki. Asal syariatnya membasuh kaki, tetapi ada rukhsah mengusap punggung khuf, ya, sehingga persyaratannya lebih ketat. Dipersyaratkan mengenakan khuf dalam keadaan suci dari hadas, dipersyaratkan dalam mengusap khuf jangka waktu tertentu, ya, sehari semalam saja. Hanya 24 jam untuk orang yang bermukim. Musafir 72 jam, 3 hari 3 malam. Adapun serban, serban pada asalnya mengusap kepala. Memang sudah mengusap. Ketika ada serban, serban diusap. Ya, pengganti mengusap kepala. Sehingga lebih longgar. Nah, jadi tidak dipersyaratkan harus memakainya dalam keadaan suci dari hadas. Tidak dipersyaratkan jangka waktu tertentu. Nah, adapun yang mempersyaratkan dua syarat itu dengan kias terhadap mengusap khuf, pendapat itu keliru. Karena menyamakan dua perkara dengan metode kias, ya, antara dua perkara yang berbeda, menyamakan dua perkara padahal keduanya berbeda. Apa perbedaannya sudah kalian dengar tadi? Mengusap khuf pada asalnya adalah membasuh kaki. Ada rukhsah mengusap khuf. Ya, jadi membasuh beralih ke mengusap. Jadi ini memang diperketat. Adapun mengusap serban memang pengganti mengusap kepala. Jadi asalnya mengusap kepala memang diusap ketika ada serban, ya. Di kepala maka serban yang diusap, sebagai penggantinya, jadi sama-sama mengusap. Beda, tidak bisa dikias. Kemudian syarat-syarat pada khuf juga diberlakukan pada syarat-syarat mengusap serban. Nah, tidak bisa. Baik. Selesai ini, kita sudah mengenal syarat-syaratnya. Sekarang tata caranya, bagaimana tata cara mengusap serban? Tata cara mengusap serban yang diwajibkan, tata cara mengusap serban yang diwajibkan adalah mengusap mayoritas bagian serban. Mayoritas serban. Jadi tidak diwajibkan seluruh serban harus diusap, mayoritasnya saja. Jika mayoritas serban sudah diusap, sah. Jika seluruh serban diusap, boleh, tidak masalah. Tetapi jika yang diusap hanya sebagian kecil dari serban, tidak sah. Jika yang diusap hanya sebagian kecil dari serban, tidak sah. Harus mengusap sebagian besarnya, mayoritasnya. Baik. Tidak diwajibkan mengusap bagian kepala yang terbuka, yang biasa terbuka dalam mengenakan serban. Ya, seperti bagian depan kepala. Ya, bagian depan kepala, jambul. Nah, ini kan biasa terbuka. Nah, orang Arab mengenakan serban, ya, ketika mengenakan serban biasanya bagian jambulnya itu terbuka begini. Nah, begitu pula bagian samping, kanan, kiri, ada bagian kepala, ya, yang terbuka. Begitu bagian belakang, ada yang terbuka, tidak tertutup serban. Nah, bagian-bagian dari kepala yang terbuka, tidak tertutup serban, bagian depan, jambul, bagian samping, kiri, kanan, dan belakang, itu tidak wajib diusap. Nah, tidak wajib diusap. Yang wajib adalah mengusap mayoritas bagian serban. Sebagian besar dari serban itu diusap. Nah, seperti yang telah kita dengar. Ini mazhab Hambali. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin dari kalangan Hanabilah. Argumen mazhab ini, pertama, Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengusap serbannya pada hadis Amr bin Umayyah Ad-Damri. Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengusap serbannya pada hadis Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatih, mengusap serbannya, wa khuffaih, dan kedua khufnya. Jadi serbannya saja, kepalanya tidak diusap. Nah, begitu pula hadis Bilal radhiyallahu an, riwayat Muslim. Kata Bilal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha, beliau mengusap, alal khuffaini wal khimar, mengusap kedua khufnya wal khimar dan serbannya. Dan serbannya. Jadi di sini juga Nabi hanya mencukupkan mengusap serbannya, kepalanya yang terbuka tidak. Nah, perhatikan di sini ada yang ingin ana tambihkan. Ya. Barangkali di antara kalian pernah atau suatu saat nanti mendapati hadis ini. Hadis Bilal, kalian dapati Rasulullah SAW mengusap kedua khufnya dan khimarnya, kan begitu, wal khimar, khimar. Antum tahu khimar ada serban enggak di sini dan tidak dipakai? Khimar itu pada wanita kerudung. Pada laki-laki khimar ketika serban, kain serban ini tidak dililitkan sebagai serban, hanya dikerudungkan di kepala, itu khimar. Cara memakainya tidak seperti kerudung wanita, tapi sama-sama dikerudungkan. Nah, khimar itu kerudung pada wanita. Nah, kain serban ini juga bisa dikerudungkan oleh laki-laki. Nah, orang Arab biasa melakukan itu. Dikerudungkan, yakni tidak dililitkan sebagai serban, hanya dikerudungkan menutup kepala. Gitu. Antum sudah biasa melihatnya. Nah, antum sudah biasa melihatnya. Iya. Hanya dikerudungkan di atas kepala. Nah, tanpa dililitkan sebagai serban. Itu khimar. Faham ya? Khimar ya? Sudah bisa lihat kan? Nah. Hanya diletakkan saja ini, nutup kepala. Nah. Begini saja kemudian ya. Bukan diserbankan, itu khimar. Terkadang dikenakan seperti itu. Tetapi khimar di hadis ini ya, bukan itu. Khimar di hadis ini adalah serban. Tafsirnya serban. Ya. Ini tafsir An-Nawawi dalam Syarh Muslim, Al-Minhaj fi Syarh Muslim. Tafsir Asy-Syaukani dalam Nahl Al-Athar. Tafsir Al-Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', serta ulama yang lain, bahwa kata khimar di hadis ini adalah imamah, serban. Dibahasakan khimar oleh Bilal karena serban juga menutup kepala. Khimar itu secara makna bahasa adalah menutup kepala. Nah, ini tafsir yang masyhur. Ini tafsir yang masyhur dalam menafsirkan khimar di hadis Bilal, serban. Dengan demikian, tidak ada dalil pada hadis ini untuk mengusap kain serban yang dikerudungkan dalam bentuk khimar di kepala laki-laki dalam wudu. Faham? Adapun khimar kerudung wanita akan datang pembahasan nanti. Pembahasannya lain. Jangan sampai ada di antara ya pembaca yang misalkan dia membaca hadis. Nah, karena tidak mempelajari fikih hadis, hanya mendapati hadis sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap khufnya dan khimarnya. Lihat makna khimar di kamus, khimar artinya kain yang dikerudungkan di atas kepala. Nah, sudah khimarnya pun diusap. Nah, padahal yang masyhur dari tafsir khimar di sini apa? Serban. Nah, itulah pentingnya ya mempelajari fikih hadis, mempelajari mendalami maknanya. Naam. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan bahwa mempelajari hadis, mempelajari maknanya, fikihnya, yakni memahami maknanya, ya, itu lebih aku sukai daripada sekedar menghafalnya. Nah, dalil yang kedua bahwa yang diwajibkan hanya mengusap mayoritas bagian dari serban dan bagian dari kepala yang terbuka itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan diusap, Dan yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mengusap serban. Nabi memerintahkan mengusap serban. Dan tidak memerintahkan mengusap bagian yang terbuka dari kepala bersama serban yang diusap. Tidak. Hanya memerintahkan mengusap serban. Ya. Pada hadis Tsauban radhiyallahu anhu, pada hadis Tsauban radhiyallahu anhu yang akan datang nanti pada bab mengusap khuf. Hadis Tsauban akan datang pada bab mengusap khuf. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengutus Sariyah, ya, satu peleton pasukan atau satu detasemen pasukan yang dipimpin oleh sebagian sahabat, kemudian mereka terkena hawa dingin. Nah, ketika mereka kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam, amarohum, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada mereka an yamsahu, agar mereka mengusap alal asaidi, serban, wat tasakhin, dan penghangat kaki yakni khuf yang mereka kenakan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, hadis yang sahih dinasahi oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Nanti akan datang hadis ini pada bab mengusap khuf. Jadi di sini Nabi merintahkan pasukan itu untuk mengusap serban mereka. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengusap kepala, sebagian kepala yang terbuka bersama serban mereka, tidak, hanya serbannya saja. Nah, dalil yang ketiga, serban terpasang di atas kepala. Serban terpasang di atas kepala, melilit di kepala, sehingga hukum mengusap terkait dengannya, dengan serban itu. Hukum mengusap kepala sudah beralih ke mengusap serban. Nah, kewajiban mengusap kepala sudah beralih ke serban. Bisa difahami? Nah, ini tiga dalilnya. Begitu pula kedua telinga. Bagaimana dengan kedua telinga? Kedua telinga juga terbuka, tidak tertutup oleh serban. Dan telah kita pelajari al-udhunani minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala secara hukum dalam wudu. Apakah juga dikatakan tidak wajib diusap? Ya, jawabannya ya. Kedua telinga juga sama dengan bagian kepala lainnya yang terbuka, yang tidak tertutup oleh serban, itu juga tidak wajib diusap. Ibnu Qudamah dalam Al-Bughi mengatakan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa kedua telinga tidak wajib diusap. Nah, karena tidak datang dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa Nabi mengusap kedua telinganya bersama serbannya. Juga kata Ibnu Qudamah, karena pada hakikatnya kedua telinga itu sebenarnya bukan bagian dari kepala. Sebenarnya. Ya. Asalnya hakikatnya bukan bagian dari kepala. Hanya saja dalam wudu mengikut, ya, secara hukum dalam wudu mengikut kepada kepala. Dengan hadis yang telah kita dengar, al-udhunani minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala secara hukum dalam wudu. Adapun pada asalnya bukan. Nah, ikannya bukan, tapi secara hukum dalam wudu mengikut kepada kepala, dianggap bagian dari kepala. Nah, jelas. Jadi yang wajib hanya mayoritas serban. Dengan mengusap mayoritas serban sudah sah. Tetapi hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang kita baca di kitab, bagaimana hadisnya? Famasaha 'ala imamatihi wa nasiyatihi. Nabi alaihi salatu wasalam mengusap serbannya bersama bagian depan kepalanya, jambulnya yang terbuka. Hadis Al-Mughirah ini yang kita baca di kitab yang disebutkan oleh Bulughul Maram, ternyata pernah Nabi ketika mengusap serbannya juga mengusap jambulnya, bagian depan kepalanya yang terbuka. Dengan demikian, ya, ini menunjukkan hal itu mustahab. Yang kita bahas tadi itu bahwa tidak wajib. Yang kita bahas tadi itu tidak wajib. Yang wajib hanya mayoritas serban, mu'tazili. Tetapi mustahab afdol, lebih sempurna pahalanya jika bagian jambul, bagian depan kepala yang terbuka itu juga diusap seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini pada hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Begitu pula hukumnya sama bagian lain dari kepala yang terbuka, bagian samping, kanan kiri, bagian belakang, ya, juga mustahab untuk diusap bersama serban. Yang lebih utama, lebih sempurna pahalanya. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fathuddin Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, Fathuddin Jalali wal Ikram, Ibnu Utsaimin menyatakan disunnahkan pula mengusap kedua telinga bersama serban. Disunnahkan pula mengusap kedua telinga bersama serban. Ini semua ya, afdholiyah. Jadi bagian-bagian kepala termasuk kedua telinga yang terbuka, ya, afdol, mustahab ikut dibasuh bersama serban. Barakallahu fikum. Baik. Beberapa masalah tambahan terkait pembahasan kita. Mengusap serban sudah selesai, sudah tuntas. Bisa difahami ya kesimpulannya tadi, ya, bahwa tidak bahwa syariat mengusap serban, ya, itu adalah untuk serban secara mutlak. Artinya tidak ada sifat-sifat serban tertentu yang dipersyaratkan. Yang penting serban. Serban itu kedua ujungnya dililitkan. Jika ada satu ujung kain yang menggelantung tidak dililitkan, bukan serban. Syekh Mukbir rahimahullah, anda ingat dars ba'dal asr bersama Syekh itu, ya, jadwalnya Sahih Al-Bukhari. Nah, yang anda ingat ba'dal asr Syekh nanya apa, membahas masalah ini, ya, masalah serban yang dibahas, masalah serban. Nah, kemudian ada yang sebagian yang berdiri, bagaimana dengan serban saya? Nah, ada yang berdiri, kata Syekh, nisfu al-imamah. Nah, ada yang berdiri, kata Syekh, itu setengah serban. Setengah serban. Jadi anak itu rupanya dia hanya melilitkan satu ujung serbannya, yang satunya dibiarkan menggelantung, tidak dililitkan. Kata Syekh itu setengah serban, jadi bukan serban. Di serban itu kedua ujungnya dililitkan semuanya, itu serban. Utuh dililitkan semua. Nah, adapun sifat tata cara memakainya, tidak ada persyaratan. Tadi sudah kita dengar, tidak dipersyaratkan harus ada ekor di belakang, tidak dipersyaratkan harus diikat di dagu dan seterusnya, itu tidak ada. Yang penting serban yang melilit, utuh serban. Jelas? Yang kedua, kesimpulannya apa tadi? Syarat-syarat mengusap serban, apa saja yang persyaratkan, hanya diusap dalam wudu, tidak pada mandi. Syarat yang kedua, apa tadi? Syarat yang kedua, terbuat dari bahan yang suci. Terbuat dari bahan yang suci. Nah, bukan dari bahan yang najis. Nah, itu saja syaratnya. Tidak ada persyaratan-persyaratan yang lain. Baik. Itu syarat sahnya mengusap serban. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tata cara mengusap serban. Ya, yang wajib diusap adalah, yang wajib diusap mayoritas serban. Jadi sebagian besar dari serban itu harus diusap. Nah, itu yang wajib. Jadi yang disisakan tidak diusap hanya sedikit, sebagian kecil, sebagian besarnya wajib diusap. Itu syaratnya. Jika diusap semuanya, nggak masalah, ya, lebih lengkap. Nah, bagian kepala yang terbuka, jambul, bagian depan, samping, kanan, kiri, belakang, kedua telinga, tidak wajib diusap. Tetapi mustahab diusap berdasarkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah yang kita baca di kitab. Jelas? Nah, kemudian masalah tambahan terkait ini, yaitu mengusap kain serban yang dikerudungkan di kepala dalam bentuk khimar. Ini yang sudah diingatkan tadi. Jadi tadi telah kita lewati bahwa hadis Bilal dalam Sahih Muslim tersebut, ya, khimar yang dimaksud oleh Bilal adalah serban, serbannya Nabi, bukan kain serban yang dikerudungkan oleh Nabi di kepalanya tanpa dililitkan sebagai serban, bukan itu. Itu yang masyhur, ya, khimar dengan tafsir serban itu yang masyhur dari ulama sebagaimana telah dinukil tadi. Dan ini pendapat jumhur, ya. Nah, ini pendapat jumhur. Dan dari segi makna khimar, khimar laki-laki tidak bisa dikiaskan dengan serban, karena serban itu, ya, mengenakannya, memasangnya, melepasnya, mengurainya, memasangnya kembali ada masyakkah, ada sisi beratnya. Nah, kan butuh dililit. Nah, jadi di sini ada rukhsah, bisa diusap tanpa harus dilepas. Nah, beda dengan khimar, khimar hanya dipasang saja begitu, mudah sekali. Ketika berwudu, ya, tangan, kedua telapak tangan dimasukkan di balik khimar, kain khimar tersebut untuk mengusap kepala, atau tadi dilepas begitu dan nanti dipasang, mudah, karena hanya dipasang di atas kepala, menutup begitu saja tanpa dililit. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Nah, ini pendapat jumhur. Adapun Ibn Hazm Al-Zahiri membolehkan, ya, dan berpegang dengan hadis Bilal tersebut, tetapi sudah kita dengar ini menyelisihi yang masyhur dari tafsir hadis itu. Ya, yang lebih hati-hati pendapat jumhur. Sudah kita tunjukkan tadi, sudah ditunjukkan tadi sisi perbedaan serban dengan khimar laki-laki dalam hal beratnya serban, berat, ada sisi beratnya untuk dipasang, dililitkan. Nah, akan memberatkan jika dilepas, diurai, kemudian ketika berwudu kemudian nanti dililit lagi kembali. Nah, yang kedua, dan ini yang pembahasan ini yang lebih penting bagi kita semua, karena adat kita, ya, kita bukan bangsa Arab, sementara serban itu adalah adat, adatnya bangsa Arab. Nah, adatnya bangsa Arab. Adat kita adalah mengenakan peci. Nah, ya, yang merupakan hadyus salaf, yang kita pegang sebagai hadyus salaf, ajarannya kaum salaf bersama Nabi SAW adalah menutup kepala. Itu hadyus salaf, ajaran salaf bersama Nabi SAW adalah menutup kepala. Menutup kepala. Nah, ya, jadi jika ada orang yang terbiasa membuka kepalanya, ya, terbiasa membuka kepalanya dalam sholat, ya, itu menyelisihi ajaran salaf. Nah, karena ajaran salaf adalah menutup kepala. Baik, tetapi penutup kepala ini berbeda-beda tergantung adat. Begitu. Tergantung adat. Adatnya orang Arab serban. Terkadang dikerudungkan saja begitu jadi khimar tanpa dililitkan jadi serban. Itu adatnya mereka. Adat kita orang Indonesia apa? Peci, iya kan? Peci seperti ini. Nah, negeri-negeri yang lain mungkin juga punya adat yang lain. Nah, jadi tidak dimutlakkan bahwa mengenakan serban itu sunnah, gitu. Nah, baik, difahami. Nah, terkait pembahasan ini sudah dijelaskan tadi bahwa hadis salaf, ajaran salaf adalah menutup kepala. Oleh karena itu, Syekhuna Muqbil rahimahullah mengatakan barang siapa kebiasaannya, adatnya, kebiasaannya sholat tanpa penutup kepala itu makruh. Kebiasaannya sholat tanpa menutup kepala dengan peci atau semisalnya, ya, dia melakukan hal yang makruh karena menyelisihi ya kebiasaan salaf. Menyelisihi kebiasaan salaf. Adapun sesekali, sesekali kepalanya terbuka, kadang-kadang saja, bukan kebiasaan dia, kebiasaan dia menutup kepala. Kadang-kadang saja terbuka dalam sholat, maka itu tidak dimakruhkan. Ini Syekh Mukbil. Beliau menjelaskan ini ya di majelis dalam rangka membantah Syekh Al-Albani. Dalam rangka membantah Syekh Al-Albani yang memutlakkan hukum makruh bagi siapa saja yang sholat tanpa menutup kepala. Syekh Al-Albani pendapatnya sholat tanpa menutup kepala makruh. Meskipun hanya satu kali. Meskipun hanya satu kali dia melakukan, dia sudah melakukan hal yang makruh. Menurut Syekh Al-Albani. Nah ini dibantah oleh Syekh Mukbil. Menurut Syekh Mukbil tidak bisa dimutlakkan begitu. Karena yang menjadi kebiasaan salaf, ya, yakni menutup kepala. Ya, jadi suatu kebiasaan menutup kepala. Jadi kapan menyelisihi kebiasaan salaf, ajaran salaf? Ketika orang itu terbiasa membuka kepalanya dalam sholat, berarti menyelisihi. Disitulah dikatakan makruh. Begitu. Nah sekarang, apakah peci kita bisa diusap dalam wudu? Bisa kita kias dengan serban? Nah, atau ada hadis dalam hal ini atau bagaimana? Jawabannya, tidak ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam mengenai mengusap peci dalam wudu, tidak ada. Nah, jadi tidak ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam mengenai mengusap peci dalam wudu. Tetapi di sana ada sebuah athar dari sahabat, dari Anas bin Malik. Ya, ada athar dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Anas radhiyallahu anhu pernah mengusap pecinya dalam wudu. Pernah mengusap pecinya dalam wudu. Bagaimana ini? Nah, butuh dipelajari. Nah, Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat, setelah meriwayatkan asar dari Anas bin Malik, mengatakan bahwa seluruh ulama yang kami ketahui berpendapat tidak boleh. Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat, setelah meriwayatkan asar Anas tadi, bahwa Anas mengucap pejinya, kemudian Ibnul Mundhir menjelaskan, seluruh ulama yang kami ketahui berpendapat tidak boleh. Artinya, jumhur ulama, mayoritas ulama. Yani Ibnul Mundhir hanya menukil sebatas yang diketahui olehnya. Kesimpulannya itu pendapat jumhur. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh mengusap peci dalam wudu. Ya. Dalilnya, dalil jumhur, pada asalnya yang wajib diusap adalah kepala. Tidak boleh beralih kepada sesuatu yang ada di kepala, yang menutup kepala, tanpa dalil yang menetapkannya. Adapun serban, ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, sementara peci tidak ada. Baik. Adapun Ibn Hazm membolehkan, menyelisih jumhur. Ibn Hazm, ya, biasa Ibn Hazm menyelisih jumhur, ya, ini masalah fikih, ijtihad beliau. Ibn Hazm al-Dhahiri membolehkan mengusap peci. Nah, dan ada sebagian fuqaha Hanabilah. Nah, Ibnu Qudamah menukil dari Abu Bakar Al-Khallal. Ibnu Qudamah menukil dari Abu Bakar Al-Khallal dari kalangan Hanabilah membolehkan seperti Ibnu Hazm. Wallahu a'lam. Nah, sekarang di hadapan kita juga ada athar Anas pernah mengusap peci. Kesimpulan masalah ini wallahu a'lam, yang terbaik ya pendapat sebagian fuqaha Hanabilah yang mengatakan bahwa apabila suatu peci memiliki sifat yang sama dengan serban dalam hal memberatkan untuk dicopot dan dipasang kembali, boleh diusap seperti halnya serban dengan metode kias. jika ada kesamaan dengan serban dari sisi beratnya dicopot dan dipasang kembali. Itu yang mungkin untuk bisa dikias. Ya, dan Ibnu Utsaimin mendukung pendapat ini dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ini didukung oleh Ibnu Utsaimin dalam hal dalam Asy-Syarhul Mumti'. Nah, adapun mutlak peci seperti peci-peci kita ini tinggal di copot gampang sekali, pasang kembali. Beda dengan serban, tidak bisa disamakan dengan serban. Nah, syariat tidak membedakan dua hal yang sama dan tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Kaidahnya begitu. Ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Nah, jadi di sini sulit mau disamakan peci, peci seperti peci kita ini dengan serban. Serban jika dicopot, ya, akan terurai, lepas. Nanti memasangnya masyakkah, memberatkan karena dililit lagi dan ya. Berat. Oleh karena itu ada rukhsah. Ini tinggal ditarik, copot, pasang lagi. Nah, jadi lebih hati-hati. Nah, pendapat ini wallahu alamin yang memadukan antara dua pendapat yang berbeda. Jumhur mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ibn Hazm, Abu Bakar Al-Khalal mengatakan boleh secara mutlak. Datang pendapat ini menengahi di tengah. Nah, jika memang ada sisi kesamaan dengan serban dalam hal beratnya dilepas dan dipasang kembali, bisa kita samakan. Nah, terakhir tersisa mengusap khimar kerudung wanita, tetapi tidak mungkin akan disampaikan sekarang karena waktu menyusul insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, fadlu subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta.